Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat MGI TV dan para pendengar radio Ridul Jannah di mana saja berada, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali dalam kajian pekanan tentang kitab Sahih Bukhari. Kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan kita masih dalam bahasan tentang salat, yaitu tentang mawaqitu salati wa fadliha, tentang waktu-waktu salat, keutamaannya, yaitu keutamaan menjaga salat lima waktu. Urgensi menegakkan salat lima waktu. Jadi kita termasuk dalam pembahasan yang sangat urgen di kesempatan sore hari ini tentang salat, dan ini berkaitan dengan waktu-waktu salat. Kita akan masuk di bahasan atau bab yang ketiga dari mawaqitu salat, hadis nomor 524. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, babul bai'ati ala iqamatis shalah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Muhammad ibn al-Musanna. Qala hadatsana Yahya. Qala hadatsana Isma'il. Qala hadatsana Qais. An Jarir ibn Abdullah Al-Bajali. Qala bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat wa ita'iz zakat wa nushi likulli muslimin. Bab berbaiat untuk menegakkan salat. Bab berbaiat untuk menegakkan salat. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis untuk bab ini di hadis nomor 524, yaitu hadis Jarir ibnu Abdullah Al-Bajali. Qala bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salat. Aku berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama, untuk menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, untuk menunaikan zakat. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa nushi likulli muslimin, dan untuk menasihati seluruh kaum muslimin. Nah, di sini kita akan bahas tentang sedikit tentang bai'ah, yaitu berbai'ah. Relevansi atau keselarasan bab berbai'at untuk menegakkan salat. Ini menunjukkan salah satu bentuk bai'ah yang dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bai'ah ini dalam bahasa kita janji setia, artinya sebuah janji seseorang kepada sesuatu, janji seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan bai'ah ini identik dengan as-sabqah, yaitu jabat tangan, karena di sini artinya adalah mubayyaah. Mubayyaah itu yang unsurnya ada tiga. Jadi kalau orang melakukan mubayyaah, unsurnya ada tiga. Pertama adalah orang yang berbai'ah. Jadi pula sedangkan yang kedua adalah seseorang dijadikan sebagai tempat untuk berbai'ah. Dijadikan untuk tempat berbai'ah untuk melakukan ikrar janji tersebut. Bai'ah, jadi isi dari bai'ah itu bai'ah di dalam Islam. Bai'ah di dalam Islam itu termasuk hal yang sangat penting. Terutama bahasanya adalah al-bai'atu, yaitu berbai'ah kepada imam. Al-bai'ah alal khalifah, al-bai'atu ala amiril mu'minin. Bai'ah itu dilakukan oleh seorang mukmin kepada imam, kepada amir, kepada khalifah, atau imamun min a'im muslimin. Ya, khalifah, amir, imam itu untuk peristilahan pemimpin di dalam imam atau amir. Itu bagian yang sangat urgen, kita akan bahas nanti. Tapi berbai'ah di antara para sahabat yaitu berbai'ah kepada sebagian amal dalam Islam. Jadi berbai'ah atas amal di dalam Islam. Karena nanti kita akan jelaskan tentang jenis-jenis bai'ah dalam Islam. Judul dulu dengan urgensi, relevansi Imam Bukhari, judul dengan bab, bab dengan hadis. Jadi dalam judul ini Imam Bukhari antara para sahabat itu berbai'ah kepada sebagian amal di dalam Islam. Yaitu disebutkan di dalam hadis ini berbai'ah kepada tiga hal dalam Islam. Jadi bentuk taat di dalam berbai'at untuk menegakkan salat, berbai'at untuk menunaikan zakat, dan berbai'at untuk menegakkan nasihat terhadap sesama muslim. Itu tiga isi bai'at. Jadi tiga isi baiat. Jarir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu itu sahabat yang beliau berbaiat di sini. Jadi Jarir ibnu Abdullah berbaiat kepada siapa? Kepada Rasul. Jadi yang baiatnya Jarir, yang dijadikan tempat berbaiatnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi baiatnya ada tiga di sini. Baiat untuk menegakkan sholat, baiat untuk menunaikan zakat, dan baiat untuk menegakkan nasihah dengan sesama muslim. Imam Bukhari mengetengahkan bab ini dalam bab waktu-waktu sholat atau dalam kitab sholat secara umum, ya, ini untuk menjelaskan dua tujuan utama. Jadi kenapa bab ini tidak dijelaskan umpamanya dalam bab imamah gitu ya. Jadi kenapa bab ini tidak dimasukkan dalam bab imamah tentang kepemimpinan, tapi dimasukkannya dalam bab sholat gitu ya. Apa sih gitu ya, karena ulama ketika membahas satu masalah punya tujuan. Nah, tujuan utamanya ada dua. Jadi tujuan utama ada dua. Yang pertama, menunjukkan amal yang paling agung dalam Islam setelah tauhid, setelah ikrar bil Islam, setelah ikrar bil iman adalah sholat. Jadi untuk menjelaskan kedudukan sholat, bahwa sholat itu adalah amal yang paling urgen, amal yang terpenting, amal yang paling mulia. Setelah orang itu mengikrarkan kalimat syahadatain, yang mana orang masuk kepada ruang lingkup Islam, setelah orang mengikrarkan iman, maka tuntutan yang pertama adalah menegakkan sholat. Jadi seolah-olah orang yang tidak sholat seperti pada pembahasan pekan lalu itu tidak dianggap muslim ya, kalau orang tidak menegakkan sholat. Itu yang pertama. Poin yang kedua untuk menjelaskan bahwa menegakkan sholat, salah satu maknanya menegakkan sholat pada waktunya. Jadi yang dimaksud menegakkan sholat adalah menegakkan sholat pada waktunya, yaitu orang menjaga sholat pada waktunya. Mafhum mukhalafahnya, artinya kebalikannya, bahwa orang yang sholat di luar waktu sholat itu tidak dianggap menegakkan sholat. Jadi orang yang sholat di luar waktu sholat, ya, tidak pada waktu sholat, maka tidak dianggap menegakkan sholat. Itu poin yang utama dari bab ini. Maka Jarir ibnu Abdullah berbaiat untuk menegakkan sholat. Salah satunya untuk menegakkan sholat pada waktunya, sesuai dengan dalil innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat telah diwajibkan atas orang-orang beriman dengan waktunya. Sekarang kita berbicara tentang baiat. Sebelum kita menjelaskan tentang baiat, karena ini sangat penting, terutama sekarang juga muncul kelompok baiat gitu ya. Jadi yang bikin-bikin baiat, bahkan sekarang lagi hangat-hangatnya di satu daerah, ya dianggap ya ada aliran bai'ah, membai'ah anak kecil dan sebagainya. Nanti kita jelaskan. Tapi sebelum menjelaskan tentang bai'ah di dalam Islam secara global, kita akan menjelaskan dulu hadis ini supaya tidak lupa. Bahwa urgensi bai'ah dengan tiga bai'ah ini, yaitu bai'ah untuk menegakkan sholat, bai'ah untuk menunaikan zakat, bai'ah untuk menegakkan nasihat sesama muslim. Tiga amalan ini tentunya amalan setelah tauhid, amalan setelah ikrar bil iman. Ini memiliki keutamaan khusus ya, tiga amalan ini, dan sesuai dengan Jarir Ibnu Abdullah. Pertama, berbaiklah untuk menegakkan sholat. Ini hak berkaitan dengan Allah. Jadi ini hubungan hamba dengan Allah. Jadi diurut ya, hubungan hamba dengan Allah. Kedua, menunaikan zakat ini mushtarak. Jadi ada dua hak. Hakullah, yani hukukullah wa hukukul ibad. Di sini ada dua sisi atau ada dua dimensi, yaitu berbicara tentang hak sesama manusia, di mana menunaikan zakat salah satunya berkaitan dengan hak 8 asnaf. Jadi kenapa antum kita punya harta perlu dizakati? Karena ada hak yang lain dari harta kita. Ya, yaitu dalam ayat Al-Qur'an hakum ma'lumun. Jadi ada hak yang maklum. Lisa'ili wal mahrum wa fi amwalikum hakum ma'lumun. Dan pada harta-harta kalian ada hak yang maklum. Bagi siapa? Fakir, miskin, ibnu sabil, fisabilillah. Jadi ini ada hak yang lain. Maka orang yang punya harta, terutama yang sampai kepada batasan nisab, itu ada hak Bani Adam yang lain yang perlu kita tunaikan. Ya, kalau dari sisi individu manusianya, fakir, miskin, ibnu sabil, ya, kalau fisabilillah itu ganda ya. Ya. Kemudian gharimin, ya. Mu'alafatul qulub itu hak. Tapi juga zakat itu hak berkaitan dengan Allah. Dalam arti orang mukmin menunaikan zakat dalam arti tazkiyah nafas wa tazkiyatul mal, yaitu mensucikan diri dan mensucikan harta ya. Jadi ada hak berkaitan dengan Allah. Jadi ini poin yang kedua, mushtarak. Mushtarak yang ketiga yaitu wan nushi likulli muslimin, dan menasihati sesama muslim. Maka ini khalisun, yakni lil khalqi, yakni lil makhluk. Ini mutlak untuk makhluk. Untuk makhluk. Ya, artinya dengan sesama muslim saling menasihati, saling memberikan wasiat, nasihat, bayan, penjelasan kepada agama. Dan tiga amal ini termasuk amal yang sangat agung di dalam Islam. Salat, zakat, dan saling menasehati. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dinu nasiha. Qulna liman? Lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa amatihim. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan agama ini nasihat bagi siapa? Allah, rasulnya, kitabnya, kemudian pemimpin-pemimpin muslim dan sesama muslim. Jadi ini adalah sangat urgen. Nah, kemudian Jarir ibnu Abdullah beliau berbaiat kepada tiga hal ini. Beliau adalah merupakan pemimpin satu kabilah. Jadi beliau itu salah satu yang dibesarkan atau yang dituakan dari satu kabilah. Ya, berkaitan dengan kisah Wabdu Abdul Qais. Beliau adalah seorang tokoh gitu yang bersama dengan kaum yang dibawanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bai'ah dia dengan tiga hal. Salat, karena udah menunaikan syahadatain, udah menunaikan kalimat syahadatain, artinya udah masuk ke ruang lingkup Islam. Maka beliau berbaiat kepada tiga hal, menegakkan salat, menunaikan zakat. Adapun nasihat untuk seluruh kaum muslimin, karena beliau seorang amir fi qaumihi, beliau adalah seorang pemimpin pada kaumnya, yang kewajiban beliau adalah menegakkan nasihat. Dan nasihat salah satunya adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Nasihat itu salah satu bentuknya amar ma'ruf nahi munkar. Jadi salah satu bentuk nasihat itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, sekarang kita akan bahas tentang bai'ah. Yang pertama, di dalam Islam bai'ah tidak boleh illa alal imam al-ma'hud. Dalam Islam bai'ah itu tidak boleh kecuali kepada imam al-ma'hud ay waliyul mu'minin, wali amril mu'minin. Bai'ah itu tidak boleh disematkan kecuali kepada imam yang hak, jadi imam yang ma'hud yang dipilih oleh kaum muslimin, yang umat Islam telah ijma memilihnya, ya, baik dengan nama khalifah, khalifah dalam arti jika kaum muslimin dalam seluruh dunia dengan satu pemimpin, atau amir imam min a'immatil muslimin lama tafaraqat, yakni al muslimun ila rub'ah atau daulah min daulatil Islam al-yawm, atau kepada imam di antara imam-imam kaum muslimin yang ketika umat Islam telah terbelah dengan negara-negara yang terpisah, jadi yang dinamakan dengan ta'adud daulah, ketika negara-negara Islam itu udah terpisah, di mana setiap buk'ah, artinya setiap tempat dari negara Islam itu terpisah. Seperti kita tahu ada Mesir, ada Saudi Arabia, ada Yaman, ada Oman, Bahrain, dan yang lainnya, Irak, Iran, dan seluruh negara-negara yang sekarang ada di dunia ini. Dan para ulama juga sepakat tentang ta'adudu al-umara, yaitu berbilangnya pemimpin hari ini. Dan wajibnya atas setiap muslim yang ada berada di bawah satu kekuasaan pemimpin muslim untuk mentaatinya dan untuk membaiahnya. Jadi baiat itu tidak boleh kepada kelompok-kelompok, karena baiat itu baiat yang bid'ah, baiat yang bid'ah dolalah, baiat yang sesat. Itu baiat-baiat yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok. Apalagi mungkin imamnya juga tidak jelas gitu. Jadi imam, apa baiat itu kepada imam yang hak. Ya. Imam yang hak itu secara normatifnya adalah yang memiliki dua perkara utama. Kalau syarat-syaratnya lain. Jadi dikatakan imam itu adalah mastatabatul amr, orang yang tetap urusan di tangannya. Dan kategori dalam dunia manapun yang dinamakan imam itu yang memiliki dua hal yang paling pokok. Yang pertama, memiliki areal kekuasaan. Jadi ada de facto, de jure istilahnya. Artinya punya areal kekuasaan, bukan imam yang fiktif. Ya, imamnya enggak ada, tempatnya enggak ada. Seperti istilah-istilah yang ada di Indonesia dengan nama-nama kelompok yang membaiah. Ada apa? Enggak usah disebutin nama-namanya. Yang kedua, yang namanya imam itu punya mana'ah. Jadi punya kekuasaan yang dinamakan dengan otoritas, otoritas memerintah, otoritas melarang, otoritas menguasai. Dan ini imam itu terjadi, orang jadi pemimpin juga hanya dengan dua cara. Bagaimana orang jadi pemimpin? Yang pertama, karena dipilih oleh ahlul ahli wal aqdi, atau imam yang sebelumnya mengisyaratkan, tapi dalam kategori pertama ini. Atau bil ghalabah. Ghalabah itu orang yang dengan kekuasaannya, dengan bala tentaranya, dia berkuasa di satu negeri, sehingga dia jadi imam. Maka itu dinamakan imam yang hak secara definisi Islam. Maka bagi umat Islam haram, atau hukumnya bid'ah, antum berbaiat kepada orang yang tidak jelas. Berbaiat kepada Abu Bakar al-Baghdadi umpamanya. Siapa Abu Bakar al-Baghdadi itu, atau mungkin istilah pemimpin Daesh? Ya, yaitu kalau dalam bahasa Indonesianya apa? Daesh. Ya, pengikut Abu Bakar al-Baghdadi yang ada di Suriah, Irak, perbatasan. Ya. Itu bai'ah bid'ah, bai'ah dolalah, bai'ah yang sesat. Atau bai'ah kepada pemimpin-pemimpin yang tidak jelas, pemimpin yang tidak punya kekuasaan akan bawah tanah. Itu bai'ah bid'ah, tidak boleh kita berbai'ah. Karena bai'ah itu hanya kepada waliul amr, amirul mu'minin, khalifah atau waliul amr, atau imam min a'immatil muslimin. Itu bai'ah yang hak, bai'ah yang sah. Adapun apa yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bai'ah, ya, atau mungkin apa yang dinamakan dengan jenis-jenis bai'ah, maka disebutkan bai'ah yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak lepas dari empat bai'ah. Jadi ada empat bai'ah yang pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jenisnya yang pertama adalah al-bai'atu 'alal Islam, yaitu bai'at kepada Islam. Dalam arti janji setia untuk menunaikan dinul Islam, untuk menunaikan syariat Islam. Ya. Dan ini bai'at yang paling agung, bai'at yang paling mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam ayat Al-Qur'an, "Ya ayuhan nabiyyu, idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala ayushrikna billahi syai'an wala yushrikna wala yaznina wala yaqtulna wala dahunna wala ya'tina nabi buhtanin." Ya. Ini bai'ah yang sangat agung. Allah berfirman, wahai Nabi, wahai Muhammad, wahai Nabi, apabila datang kepadamu para wanita ya, untuk berbai'ah kepadamu, apa katanya sebai'ahnya? Pertama, berbai'ah untuk tidak menyekutukan Allah. Dan ini adalah seagung-agung bai'ah, bai'ah untuk tauhid dan untuk meninggalkan syirik. Kemudian bai'ah untuk tidak mencuri. Jadi bai'ah untuk tidak mencuri. Kalau hari ini kan banyak pencuri berdasi, koruptor namanya. Ya kalau mereka berbai'ah kepada Islam, tidak akan ada koruptor-koruptornya. Karena koruptor ini lebih besar mencurinya. Karena tidak ada ya pencuri-pencuri yang dipenjara hari ini yang melebihi 1 miliar pencuriannya. Ya, tapi pencuri berdasi yang dinamakan hari ini dengan istilah koruptor, dan Indonesia berusaha bagaimana memerangi korupsi. Ya, itu koruptor-koruptor yang ada melakukan triunan, bahkan bisa dikatakan 7 turunan dari generasi orang Tasik akan dicukupi dengan uang korupsi itu. Kalau dibagikan perharinya gitu untuk makan dan minum. Kemudian apa? Wala yaznin. Dan untuk tidak berzina. Tidak berzina. Wala yaqtulna auladahunna. Dan untuk tidak membunuh anak-anak mereka. Nah, ini ada satu rahasia yang sangat agung. Allah menggandengkan antara berzina dengan membunuh. Jadi antara berzina dengan membunuh. Kenapa rahasianya Allah menggandengkan berzina kemudian untuk membunuh? Jadi tidak berzina dan tidak membunuh anak. Menunjukkan bahwa berzina salah satu wasilah pembunuhan anak. Jadi banyak pembunuhan anak itu karena perzinahan. Jadi dua dosa yang seolah-olah akan berkesinambungan. Dua dosa yang saling berkaitan, berkaitan. Dan pembunuhan anak mungkin kalau didefinisikan hari ini ada dua. Ada pembunuhan dalam arti makna hakiki, dibunuh. Ada pembunuhan yang kedua adalah pembunuhan karakter anak. Ya kalau pembunuhan dalam arti hakiki, dari mulai aborsi gitu kan, itu pembunuhan dari awal. Orang berzina identik dengan melakukan apa? Aborsi. Sehingga banyak orang yang melakukan aborsi itu awalnya dari perzinahan. Karena kalau hasil pernikahan, kalaupun ada mungkin 1.1 juta orang melakukan aborsi. Tapi orang yang melakukan perzinahan identik dengan melakukan apa? aborsi. Jadi ini pembunuhan hakiki. Pembunuhan hakiki juga tidak sedikit. Orang yang membuang anak, membunuh anaknya karena hasil perzinahan, karena merasa malu. Merasa malu. Maka dengan itu Allah menggandengkan larangan berzina dengan larangan membunuh anak. Jadi di sini berbaiat untuk tidak berzina, berbaiat untuk tidak membunuh anak. Adapun pembunuhan mental, semua anak yang kalau disebut sama temannya, kamu hasil zina, maka mentalnya pasti down. Kemudian pembunuhan sisi lain, contohnya, ya, dinikahkannya oleh wali hakim, karena tidak bisa dinikahkan oleh bapak yang menzinahinya, dinikahkannya oleh wali hakim, dan itu pendapat yang rajih dalam Islam. Tidak dapat waris, karena bukan anak yang berhak mendapatkan waris. Ya. Dan banyak sekali. Maka oleh sebab itu Allah menggandengkan. Wala ya'tina bibuhtanin yaftarinah baina aydihinna wa arjulihinna. Ya. Ini bai'ah. Bai'ah wanitanya kepada Islam yang isinya adalah syariat, syariat Islam. Kemudian ujung ayat ini, fabayyihunna wastaghfir lahunna innallaha ghafurur rahim. Maka Allah mengatakan bai'atilah mereka ataupun terima bai'at mereka dan mintakanlah ampun bagi mereka. Artinya permintakanlah ampun kepada Allah bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi ini bai'at kepada Islam secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, al-bai' ala nusrah wal man'ah. Jadi bai'ah untuk memberikan pertolongan dan bai'ah untuk memberikan jaminan suaka politik. Jadi bai'ah untuk memberikan suaka politik, bai'ah untuk memberikan pertolongan. Hal ini bai'ah yang dilakukan oleh para sahabat Ansor untuk Nabi dan Muhajir. Di mana orang-orang Ansor itu melakukan bai'ah dua kali. Bai'atul ula, bai'atul aqobatul ula, bai'atul aqobatul saniyah. Yaitu perjanjian yang dilakukan oleh kaum Ansor. Ya, untuk kaum Ansor. Apa kaum Ansor itu? Ya, yang tertera dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Walladzina taba'u dara ya wal imana min qablihim yuhibbuna man hajaru ilaihim. Orang-orang yang berada di negeri Madinah waktu itu dan mereka telah beriman, hanya sudah masuk Islam, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah sebelum mereka berhijrah, artinya memberikan satu kecintaan. Bai'ahnya apa? Bai'ahnya untuk dua hal sangat besar. Pertama, mereka memberikan tempat tinggal. Sekarang mungkin dinamakan dengan suaka politik. Karena orang-orang Muhajir itu diusir dari kota Mekah, maka orang-orang Ansor memberikan tempat untuk memberikan pelindungan Nabi kepada Nabi dan para sahabat ridwanullahi taala alaihi. Yang kedua, mereka pun menjamin darah kaum muslimin muhajir. Artinya akan menolong dengan pertolongan. Nah, salah satunya diungkapkan ubayyukum ala antamnauni mimma tamnauna minhu nisaakum wa abnaakum. Kalau dalam bahasa kita, jiwa ragaku, jiwa raga kalian adalah jiwa ragaku. Apa yang dirasakan nikmat buat kalian, aku akan memberikannya. Itu bahasanya. Jadi apapun yang membuat kalian nikmat untuk tinggal di Madinah, aku akan memberikannya. Dan itu betulan. Di mana orang-orang Ansar itu menawarkan kepada sejumlah para muhajir tanah-tanah untuk ditanami oleh orang-orang muhajir. Bahkan tidak hanya itu, menawarkan orang-orang Ansar yang memiliki istri lebih dari satu, itu ditawarkan. Jika yang cocok, aku akan talak, dan apabila telah habis idahnya, silakan nikah olehmu. Seperti diungkapkan kepada Abdurrahman bin Auf. Itu dalam arti, jiwa ragamu adalah jiwa ragaku. Artinya, semua yang membuat kalian nyaman, nikmat, aku akan memberikannya. Dan apa-apa yang membuat kalian tersakiti, maka aku akan menjadi penghalangnya. Jadi ini satu jaminan yang tidak pernah ada di dunia. Jadi artinya kalau antum ingin cari generasi manusia seperti ini, yaitu para sahabat Muhajirin Ansar, maka kita tidak akan mendapatkan orang seperti ini. Itulah yang dinamakan mu'akhad, dipersaudarakan muhajir dengan Ansar. Nah, maka para sahabat Ansar itu punya sifat ya, yang bertentangan dengan suha, yaitu pelit. Ya. Tetapi isar wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka itu isar. Jadi urusan dunianya mereka mendahulukan muhajir dari pribadinya. Nah ini baiat yang kedua yang pernah terjadi dalam sepanjang sejarah. Yang ketiga, berbaiat untuk siap mati di medan jihad. Jadi berbaiat untuk siap mati di medan jihad. Salah satunya ini janji setia para sahabat dalam perang Hudaibiyah. Jadi dalam perang Hudaibiyah mereka melakukan janji setia ya, pada perang Hudaibiyah. Innal ladzina yubai'unaka innama yubai'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Paman nakasa fa innama yankusu ala nafsi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fa sawfa yatihi ajran azima. Jadi para sahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan ingin menunaikan ibadah umrah. Tapi dicekal orang-orang kufar Quraisy. Ya. Itu ceritanya. Maka mereka berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siap berjihad, membela dan untuk mati syahid. Berbaiat untuk mati syahid. Yang keempat itu berbaiat alal hijrah. Berbaiat untuk berhijrah. Ya. Hal itu sebagaimana Nabi SAW mengatakan ada dalam dua hadis, la hijrata badal fathi walakin jihadun wa niyyah. Kemudian ada sahabat berkata, ubayyi'uhu 'alal Islam wal jihad wal khair. Nah, ini yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada bai'ah yang kelima, jadi bai'ah yang kelima yaitu al-bai'ah 'ala sam'i wa tha'ah. Al-bai'atu 'ala sam'i wa tha'ah. Ai al-bai'atu 'ala sam'i wa tha'ah li'a'immatil muslimin li'amiril mu'minin 'alal khalifah, yaitu berbai'ah kepada pemimpin di antara pemimpin kaum muslimin, atau berbai'ah kepada amir, atau berbai'ah kepada khalifah. Nah, tadi saya jelaskan khalifah ya, kalau dalam satu kepemimpinan untuk seluruh dunia Islam. Nah, ketika terjadi negara-negara terpisah, maka berdasarkan ijma bahwa sah imam-imam itu dan sah kita berbaiat kepada imam-imam itu. Ya. Baiat kepada imam min a'immatil muslimin itu hukumnya wajib. Tadi dijelaskan bahwa bai'ah tidak sah dan tidak boleh, atau dikatakan kategori bid'ah, yaitu berbai'ah kepada apa yang terjadi di belahan dunia, yaitu berbai'ah kepada yang bukan imam. Yaitu apa? Ala qa'idin min umara'i al-ahzab, yaitu berbaiknya kepada pemimpin pemimpin ahzab, pemimpin hizab-hizab Islam dengan nama kelompok A, B, C gitu. Itu bai'ah bid'ah. Bai'ah yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena bai'ah itu tidak boleh kecuali kepada imam yang sah, yaitu imam yang tadi yang punya kategorinya, yang tetap padanya urusan, yang memiliki dua kategori pokok. Jadi kita harus tahu kita. Pertama, namanya imam harus punya areal kekuasaan. Itu namanya imam. Yang kedua, punya mana'ah, yaitu mampu mengendalikan semua kekuasaan. Memerintah, menguasai, menyuruh, mengkondisikan. Adapun imam-imam yang ada hari ini yang dinisbatkan kepada kelompok-kelompok itu imam-imam yang bid'ah. Dan tentunya imam-imam itu termasuk ya kategori yang melanggar dari kategori imam. Karena dalam kaidah Islam, idza bui'a khalifataini faqtulu ahaduhuma. Jadi kalau ada dua imam yang dibaiat, maka mesti salah satunya diperangi. Tidak boleh dalam satu negara ada dua pemimpin, ada dua imam. Ya, jadi tidak boleh dalam satu tempat ada dua imam. Harus diperangi salah satunya. Dinamakan dengan imam bugot. Seperti kaum Khawarij diperangi oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu, yang mereka berkumpul di Hawra, mengangkat imam sendiri. Dan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan bai'ah, dengan imam-imam yang dinisbatkan kepada kelompok tertentu, itu naz'atun min fikratil khawarij. Jadi prinsip imam-imam yang ada dengan kelompok A, kelompok B yang ada di negara Islam, itu termasuk pemikiran yang terkontaminasi dengan khawarij. Walaupun banyak pelaku yang tidak tahu khawarij itu apa, tapi dengan ketidaktahuannya, maka itu termasuk dalam prinsip-prinsip orang khawarij. Karena prinsip orang khawarij itu salah satunya adalah keluar dari ketaatan imam yang sah, yang dianggap oleh dirinya tidak sah, atau mungkin karena ada maksiat. Jadi ini perlu diketahui oleh kita. Baik. Kemudian Siapa yang berhak berbaiat? Dalam literasi Islam, yang berhak membaiat imam adalah alul halli wal aqdi minal ulama ar-rasihun. Yang berhak membaiat itu alul halli wal aqdi, dari para ulama. Dan tidak diwajibkan baiat untuk setiap individu muslim semua, atau diistilahkan dalam ajaran-ajaran yang ahli baiat itu baiat paralel. Ini ada ininya, ustadznya lagi membaiat, nanti punya lagi dibaiat. Ini tidak ada dalam literasi Islam. Bagaimana individu muslim? Cukup individu muslim, tidak perlu semua orang dijabatin tangan untuk berbaiat, karena itu tidak pernah dalam sejarah Islam. Jadi tidak ada dalam sejarah Islam ketika Abu Bakar dibaiat, ketika Umar dibaiat, ketika Ali dibaiat, ketika Utsman dibaiat, Ali dibaiat, Muawiyah dibaiat, dan seluruh sejarah Islam itu menyebutkan imam dibaiat, tidak ada. Baiat ngantai, sobat orang dibaiat, antum belum baiat, antum belum baiat, enggak ada. Baiat itu alul hali wal aqdi. Kaum muslimin cukup niyah fi qalbihi, yaitu apa? Meyakini pemimpinnya dan meyakini untuk taat dalam hatinya. Ya, tidak perlu nanti setiap orang dibaiat. Setiap orang dibaiat. Itu tidak ada dalam literasi Islam. Jadi maksudnya tidak ada dalam sejarah Islamnya seperti itu. Maka bid'ahnya dari dua sisi. Bid'ah mengangkat bai'ah kepada bukan imam, dan yang kedua bai'ah yang dilakukan individu. Ya, itu termasuk seperti yang sekarang lagi ramai di Garut umpamanya ya. Itu termasuk bai'ah yang bid'ah, bai'ah yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bai'ah ini tentunya adalah bai'ah litafriqi bainal muslimin, bai'ah yang isinya untuk memecah belah umat Islam, bukan untuk menyatukan umat Islam. Kalau masalah imam bukan makomnya hari ini saya untuk menjelaskan syarat imam ya. Syarat imam jelas ya dalam Ahkamul Imamah yang dikarang oleh para ulama sudah jelas ya. Jadi bai'ah itu tidak ada dalam literasi Islam. Antum belum berbai'ah ya? Setiap orang dibaiat. Ya. Tidak pernah terjadi dalam sejarah. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, ketika Umar jadi khalifah, ketika Utsman jadi khalifah, ketika Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah. Yang membaiat siapa? Alul hali wal aqdi. Atau yang man yadubu maqamahu. Ya, kalau sekarang mungkin ada gubernurnya. Ada apa? Ada bupatinya, ada RT RW-nya. Ya tidak semua orang harus baik. Dalam bahasa orang Jawa Barat, ya. Teu aya anu disebutkeun baiat ngantai gitu nya. Baiat paralel, gurunya ini dibaiat, nanti dibaiat lagi, muridnya dibaiat lagi, kesana gitu. Itu enggak ada. Dalam literasi Islam. Itu poin yang sangat penting untuk kita pahami supaya tidak terjebak kepada bentuk kesesatan-kesesatan yang ada. Ya, kita lanjutkan dengan poin penting berkaitan dengan kitab Sahih Bukhari. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu salatu kaffaratun. Qala hadatsana Musyaddad. Qala hadatsana Yahya anil A'mash. Qala hadatsana Syaqiq. Qala sami'tu Hudzaifata, yani Ibn al-Yaman. Qala kunna julusan inda Umara Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Wa qala ayyukum yahfadhu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Qultu ana. Kama qalahu. Qala innaka alayhi aw alayha lajari. Qultu fitnatu rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha salatu wa sawmu wa sadaqatu wal amru wa nahyu. Qala laisa hadha uridu, walakin al fitnatu allati tamuju kama yamujul bahar. Wala laisa alaika minha ba'as ya amiral mu'minin. Inna bainaka wa bainha baban muglaqan. Qala ayuksaru am yuftah? Qala yuksar. Qala idzan la yaghliqu abada. Qulna akana Umaru ya'lamul bab? Qala na'am. Kama ana dunal ghadi laila. In hadatsu bi hadisin laisa bil aqaliti. Fahibna Anas ala Hudaybah fa amarna masruqan fa sa'alahu wa qala al babu Umaru. Qala Imam al Bukhari rahimahullah taala hadatsana Qutaibah, in Qutaibah ibn Sa'id Abu Raja. Qala hadatsana Yazid ibn Zurayq an Sulaiman at-Tamimi an Abi Usman an-Nahdi an Ibn Mas'udin anna rajulan asaba mimra'atin qubla fa ata Nabi sallam fa akhbaru fa anzalallah wa aqimis salata tarpan nahari wa zulafa minal laili innal hasanati yudhibnal sayiat. Faqala rajulun ya Rasulullah a ila ya hadza qala li jami ummati kullihim. Ya, ini bab yang sangat agung, bab salat sebagai penebus dosa, bab salat sebagai penghapus dosa. Jadi salat lima waktu sebagai penghapus dosa. Imam Bukhari meriwayatkan dari Musaddad, kemudian dari Imam Yahya, dari A'mash, dari Imam Syakik. Beliau mendengar Hudzaifah, yaitu Hudzaifah ibnul Yaman. Beliau berkata, kami sedang duduk-duduk bersama dengan Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala. Jadi seperti kita duduk seperti ini, di situ ada Umar. Lalu Umar berkata, siapa di antara kalian yang menghafal hadis Nabi SAW tentang fitnah? Faedah yang pertama, poin yang sangat penting bagi setiap muslim, agama yang pertama adalah dihafal. Itu bagi ulama. Jadi awal Islam dihafal. Itu bagi ulama maksudnya, bukan untuk seluruh kaum muslimin. Siapa yang hafal tentang sabda Nabi SAW tentang fitnah? Lalu Hudzaifah dengan cepat mengatakan, aku, sebagaimana Nabi SAW bersabda. Kata Umar, begitu cepat engkau menjawab. Kok cepat banget engkau bertanya tahu tentang fitnah? Maka beliau mengatakan, fitnah seseorang dari keluarganya, hartanya, anaknya, dan tetangganya. Jadi ujian dari keluarganya, anaknya, hartanya, tetangganya. Yang bisa dihapus dengan sholat, dengan puasa, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, istimbat yang kedua dari hadis ini berdasarkan kalimat-kalimat ini supaya mudah dan cepat. Fitnah, ujian bagi kita itu mencakup ujian keluarga, istri, ya, istri yang dimaksud, pi ahlihi. Jadi istri itu ujian bagi kita, bagi setiap laki-laki, bagi setiap suami, fitnah. Karena tentunya istri itu ada yang membawa kita ke surga, juga ada yang membawa kita ke neraka. Sebagaimana kisah Nabi Nuh, Nabi Lut. Tapi yang membawa ke surga dan membantu kita ke surga, contohnya siapa? Ya, Nabi, istri Nabi Ibrahim, istri Nabi kita Muhammad SAW. Banyak. Wa malihi, harta. Jadi ingat, harta ini juga fitnah. Harta bisa menyeret kita ke neraka, tapi juga bisa menyeret kita ke surga tentunya. Tapi terkadang membawa kita ke neraka. Wa waladihi, dan anak. Anak. Wa jarihi, tetangga. Karena tetangga ada al-jaru soleh, al-jaru toleh. Ada tetangga yang soleh, ada tetangga yang buruk, berarti senantiasa juga bisa jadi fitnah. Lalu Nabi SAW menyatakan akan dihapus dengan empat perkara juga, yaitu sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan ini menunjukkan keutamaan sholat, keutamaan puasa, keutamaan sedekah, keutamaan amar ma'ruf, nahi mungkar. Apa yang dikatakan oleh Hudzaifah ini benar, tapi bukan itu yang ditanyakan oleh Umar. Qala laisa hadza uridu walakin fitnah. Jadi menunjukkan bukan salah, tapi ada fitnah yang khusus. Menunjukkan di sini ada fitnah itu banyak. Tapi fitnah yang ditanyakan oleh Umar radhiyallahu ta'ala anhu bukan itu. Walakin al-fitnatu allati tamuju kama yamujul bahr. Tapi fitnah yang bagaikan gelombang lautan. Apa fitnah ini? Al-qatlu wal-hajru wasabku dima'il muslimin. Dan fitnah ini fitnah yang sangat besar, yaitu fitnah pertikaian, fitnah tentang darah. Al-qatlu yaitu fitnah tentang pembunuhan. Pertikaian yaitu fitnah tentang akan teralirnya sebagian darah kaum muslimin. Dan fitnah ini terjadi. Pertama, syahidnya Umar di tangan orang Majusi, Abu Lu'lu'ah. Kedua, terbunuhnya Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ala yadi Khawarid Sabaiyah, di tangan Khawarid Sabaiyah yang tidak disebutkan individunya, tapi kelompok, karena yang membunuhnya kelompok, beda dengan Umar. Ketiga, syahidnya Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dan tentunya ini dibunuh oleh seorang tokoh Khawarid, Abdurrahman Ibnu Muljam. Abdurrahman Ibnu Muljam laknatullah. Kemudian setelah itu fitnah perang Siffin, perang Jamal, dan terakhirnya kaum muslimin. Dan fitnah yang sangat berat juga, terbunuhnya Al-Husain Ibnu Ali di Karbala. Ini fitnah. Dan fitnah ini akan terjadi sampai hari kiam, mendekati hari kiamat. Terjadi. Tamuju kama yamujul bahar. Qala laisa 'alaika min haba'su ya amirul mu'minin inna bainaka wa bainah baban mughlaq. Jadi kata Hudzaifah, saya pun tahu fitnah ini, katanya. Dan fitnah ini ya belum mengatakan di antara fitnah ini dengan kau ada pintu yang tertutup, katanya. Lalu Umar berkata, apakah pintunya dipecahkan, didobrak, atau dibuka dengan kunci? Maka kata Hudzaifah, didobrak, dihancurkan pintunya. Kata Umar, kalau begitu akan terbuka terus, gak bisa lagi dikunci karena udah rusak. Berarti pintu fitnah ini akan terus berkesinambungan. Kemudian orang-orang bertanya, apakah Umar tahu pintunya itu? Maka Hudzaifah berkata, sangat tahu, seperti esok malamnya hari ini. Artinya setiap orang tahu, kalau sekarang besoknya. Kemudian orang bertanya, katanya, siapa sih sebenarnya pintunya itu? Ya pintunya adalah Umar. Nah, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, menunjukkan di sini kedudukan Umar dalam Islam. Jadi manzilatu Umar fil Islam, kedudukan Umar dalam Islam itu adalah sebagai sosok yang memiliki keagungan dalam Islam, yaitu sebagai pintu penutup fitnah. Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan kisah yang berkaitan dengan fitnah, artinya penutup fitnah banyak, bukan hanya fitnah berkaitan dengan ini. Contoh, Umar, salah seorang sahabat yang mengharapkan turunnya ayat hijab, turunnya ayat tentang wanita menutup seluruh anggota badannya termasuk muka. Kenapa? Karena dia pernah satu ketika melihat salah seorang istri Nabi SAW keluar, ya, kelihatan tingginya, Saudah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau tidak mengharapkan bahwa sosok istri Nabi SAW menjadi fitnah. Istri-istri Nabi SAW ada yang cantik, ada yang berbeda-beda, menjadi fitnah. Maka berharap turun ayat hijab untuk menjaga wanita-wanita. Maka apa yang diharapkan oleh Umar terjadi. Turunlah ayat hijab. Ya ayuhan nabi kuli azwajika wa banitaka wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Itu di surah Al-Ahzab. Dan yang kedua, ini mengisyaratkan bahwa Umar akan mati dengan mati syahid, mati dengan terbunuh. Karena didobrak. Beliau sangat paham bahwa itu akan mati terbunuh. Beliau akan meninggal dunia dengan terbunuh syahid, yaitu di tangan Abu Lu'lu'ah. Nah, kuburan Abu Lu'lu'ah itu kuburan yang dilulu oleh orang-orang Syiah Rafidhah. Kenapa? Karena orang Rafidhah itu berawal dari Majusi. Dan sangat benci kepada Umar karena Umar adalah yang memerdekakan, ya, salah satu kota. Itu terjadi dalam perang Qadisiyah. Agama Majusi benci. Ya, maka dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah dan Abu Lu'lu'ah dilulu, kuburannya dijadikan monumen dan mereka bertawaf di kuburan Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah itu dipanggil-panggil sebagai mujahid menurut mereka. Umar terbunuh. Maka terbukalah fitnah. Jadi fitnah yang akan menimpa kepada kita banyak. Salah satunya fitnah akan terjadinya pertikaian di antara umat Islam. Dan itu terjadi dengan iradah kauniyah, Allah mengendaki sebagai ujian bagi kaum muslimin. Nah, tapi syahid dari hadis ini hanya mengetengahkan bahwa salat akan menghapus dosa-dosa fitnah berkaitan dengan harta, anak, keluarga, ya, kemudian tetangga. Itu pokok bahasannya. Dan hadis yang kedua, ya, kita jelaskan diakhirkan. Mohon maaf, sabar karena waktunya masih panjang. Imam Bukhari meriwayatkan tentang fitnah, kita akan bahas di tempatnya insyaallah. Sampai kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa seseorang pernah dia mencium seorang wanita. Jadi di zaman Nabi ada laki-laki mencium wanita. Dalam satu lain dikatakan halaktu. Aku celaka. Qala man ahlakaka? Ma ahlakaka? Apa yang menyebabkan kau celaka? Qala waqa'tu ala mar'atin. Aku pernah mencium seorang wanita. Jadi aku mencium seorang wanita. Ya, tapi jangan dipraktekkan ya hadis ini. Mencium seorang wanita. Fa ahbarahu. Maka dihabarkan. Bukankah Allah menurunkan ayat wa aqimis salata tarfain nahar. Tegakkan salat di ujung waktu siang. Wa zulafa minal lail dan bagian dari malam. Berarti di sini masuk lima-limanya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, ya itu adalah masuk lima-limanya dalam ayatnya. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Maksudnya, ya kalau orang sholat subuh antara jeda dengan duhur, orang melakukan dosa akan dihapus dengan sholat duhur. Orang melakukan dosa di antara duhur dengan asar akan dihapus dengan sholat asar. Orang melakukan dosa di antara asar ke maghrib akan dihapus dengan sholat maghrib. Orang melakukan dosa di antara maghrib ke isya akan terhapus dengan sholat isya. Orang melakukan dosa di waktu malam akan dihapus dengan sholat subuh. Demikian perputaran sholat lima waktu. Dalam hadis yang lain nanti akan ada bahwa Nabi SAW menggambarkan kepada orang yang melakukan dosa perumpamaan. Bagaimana pandangan kalian apabila di depan rumah seseorang ada sumur, ada sungai, lalu dia mandi lima kali sehari, apakah akan tersisa dari dakinya? Maka orang itu mengatakan tidak. Maka Nabi SAW mengatakan demikian juga sholat lima waktu. Ya. Jadi dalam bab ini Imam Bukhari ingin menjelaskan tentang keutamaan sholat lima waktu, bahwa sholat lima waktu itu akan menghapus dosa. Nah, kemudian pelajaran yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, sedikit ini, kenapa baginda misal menggambarkan fitnah seperti gelombang lautan? Jadi kalau kita hidup di zaman ini yang tidak istiqomah tidak akan bisa beragama. Antum kalau tidak istiqomah, tidak kuat, itu tidak akan bisa mengerungi kehidupan di akhir zaman. Karena Nabi SAW menggambarkan bagaikan gelombang lautan. Kenapa disebutkan dengan gelombang lautan? Minimalnya tiga maknanya. Pertama, besar. Jadi fitnah itu tidak kecil, fitnah ini besar. Yang kedua, fitnah itu banyak. Fitnah itu banyak. Kemudian yang ketiga, fitnah itu akan silih berganti. Jadi kalau meninggal tokoh ahli bid'ah hari ini, jangan dikira esoknya tidak ada lagi. Esoknya akan ada lagi. Kalau antum mendapatkan ujian dalam dakwah hari ini, jangan dikira besok tidak ada lagi. Besok akan ada lagi. Mungkin akan lebih besar dari yang sebelumnya. Dan demikian Nabi Hasan menggambarkan fitnah seperti hujan turun ke bumi. Menunjukkan semuanya akan kena. Gitu. Dan ini fitnah akhir zaman yang begitu dahsyat. Tapi orang yang menunaikan poin-poin tadi akan terjaga. Fitnah dihadapi dengan sholat. Fitnah dihadapi dengan puasa. Fitnah dihadapi dengan sedekah. Dan fitnah dihadapi dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Barangkali sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini. Kita buka beberapa poin yang berkaitan dengan tanda soal jawab. Barakallahu fiik Ustaz wa jazakumullahu khairan untuk ilmu yang disampaikan kembali di sore hari ini, dan juga tentunya nasihat serta pembahasan dari menjaga sholat lima waktu dan juga tentang baiat. Nah, sahabat Islam azanillahu ayyakum, untuk selanjutnya kita masih ada waktu yang tersisa untuk masuk di sesi tanya jawab. Tentunya untuk jamaah ikhwan dan juga akhwat yang langsung bermajelis ilmu di sore hari ini, kami persilahkan bisa mengirimkan pertanyaan melalui layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811 2425255. Kami ulangi kembali di layanan pesan singkat SMS ataupun WhatsApp di nomor 0811 2425255. Dan sambil menunggu pertanyaan dari pesan singkat, seperti biasa kita akan persilahkan untuk jamaah ikhwan khususnya yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Kita sudah sediakan mikrofon di sebelah sana bagi yang ingin langsung bertanya kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pesan singkat. Baik, pertanyaan datang dari Bapak Muji di Pemalang, Jawa Tengah. Bismillah Ustadz, apakah Baitul Ridwan akan terulang kembali Ustaz di zaman sepeninggal Rasulullah SAW? Ya, akan ada senantiasa. Kan hijrah tidak tertutup dalam sejarah. Ya, Jadi tetap akan ada, ya. Tapi terjadinya tadi dengan imam tetapnya. Baik Ustaz, semoga menjadi kejelasan untuk penanya tentunya. Dan terima kasih untuk Ustaz jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Allah, tidak mencantumkan nama. Ustaz, apakah sholat yang menjaga kita dari perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar, ataukah memang dari diri kiri sendiri kita Ustaz yang harus menjaga sikap amar ma'ruf nahi mungkar? Atau jika kita belum meninggalkan amar ma'ruf atau menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, sholat kita yang belum sah Ustaz, atau perlu diulang kembali? Jazakumullahu khairan. Ya, kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, ada dua sisi yang harus kita pahami tentang perintah-perintah di dalam Al-Quran. Yang pertama, perintah ditunaikan sesuai dengan isi perintahnya. Contoh, perintah sholat, perintah amar ma'ruf nahi mungkar, perintah sholat, dan perintah meninggalkan maksiat. Ini dua perintah yang datang dari Allah. Perintah sholat, perintah amar ma'ruf nahi mungkar, perintah meninggalkan zina, perintah meninggalkan maksiat. Kedua-duanya ada. Tapi sisi yang kedua, bahwa ibadah satu dengan yang lainnya ada relevansinya, ada keterkaitannya. Contoh, perintah puasa dengan larangan berzina ada relevansinya. Yaitu apa? Karena umumnya orang berzina karena kekuatan syahwatnya, maka Allah memerintahkan untuk puasa untuk mengendalikan syahwat. Jadi itu menunjukkan bahwa ibadah-ibadah yang Allah perintahkan itu punya relevansi dengan semua sisi. Ya, perintah puasa dengan perintah dengan larangan berzina. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa puasa itu aghaddul basar ahsanul farj, akan mampu menundukkan pandangan dan akan bisa menjaga faraj. Jadi tidak demikian. Saya kan udah tidak berzina, berarti tidak perlu puasa lagi, enggak begitu gitu dalam pemahamannya. Nah, salat dengan rukuknya semua anggota badan kita, dengan bertasbihnya semua sendi-sendi kita. Ya, karena salat itu kan bentuk ketundukan seluruh anggota badan kita kepada Allah, yang digambarkan dengan dua kalimat warka'u wasjudu, ruku dan sujudnya. Tetapi dalam sholat itu berisikan zikir kepada Allah, berisikan bentuk-bentuk taat kepada Allah Ta'ala, yang otomatis siapa yang memahami makna sholat, dan siapa memahami isi sholat, dan siapa yang memahami hakikat sholat, maka secara otomatis orang akan meninggalkan fahsya dan mungkar. Ya, otomatis bukan sah tidak sah sholatnya, tetapi buah dari sholat itu tidak bermakna apabila tidak meninggalkan fahsya dan mungkar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fik untuk jawabannya dan juga nasihatnya, penjelasan dari satu pertanyaan kembali di sore hari ini. Untuk selanjutnya kita persilakan kembali untuk jamaah ikhwan khususnya ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz di sore hari ini. Kami persilakan, ada kesempatan dan jangan disia-siakan. Jika tidak ada, kita akan bacakan kembali dari pertanyaan pesan singkat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, di luar tema, saya memiliki mushaf lebih dari satu. Memiliki dan apa? Apakah memiliki mushaf Al-Quran Ustaz lebih dari satu, apakah harus dibaca semua mushaf Ustaz tersebut atau hanya salah satu saja? Ya, tidak mesti. Ya, kalau mau membaca digantian juga tidak mengapa gitu. Karena urgensinya bukan punya mushafnya, urgensinya adalah membacanya gitu. Ya, urgensinya adalah membacanya. Ya, apabila mushaf itu banyak dan tidak terpakai, lebih baik disedekahkan kepada orang yang tidak punya mushaf, sehingga dia mendapatkan ganjaran ganda. Ganjaran dia membaca Al-Quran sendiri dan ganjaran pahala dari orang yang diberi mushaf. Dan mushaf itu termasuk sedekah jariyah. Di dalam hadis sab'atu asyiain yajri thawabuha 'alal abdi wa huwa fi qabrihi. Ada 7 perkara yang orang akan mendapatkan pahala walaupun dia berada di kuburannya. Salah satunya adalah mushafan warasahu, yaitu mushaf yang dia wariskan atau yang dia wakafkan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik Ustaz, kembali kami ucapkan terima kasih untuk jawabannya Ustaz. Satu pertanyaan terakhir di sore ini bisa kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz, ana hamba Allah mau bertanya, apa hukumnya orang menginap dan makan di rumah orang yang menginap dan makan Ustaz di rumah yang bekerja dengan riba Ustaz? Jazakumullahu khairan. Iya, orang menginap di rumah atau makan dari orang yang interaksi dengan riba, bagi dia adalah halal. Karena orang yang menginap kemudian dia diberi makan ya dengan hasil uang riba, bagi dianya adalah halal. Bagi yang mendapatkannya, bagi dia adalah haram. Tapi kalau kita dapat hadiah dari orang yang melakukan riba, atau dia mengasih makan kepada kita, atau mungkin kita sering mengatakan ngasih jajan, neraktir kita, bagi kita halal. Karena interaksi kita dengan dia adalah halal, tapi interaksi dia adalah haram. Hal itu sebagaimana Nabi SAW menerima hadiah dari orang-orang kafir, dari orang Yahudi, menerima hadiah, dan orang Yahudi tidak lepas dari ribawi. Ya, wallahu ta'ala a'lam.